Tiada yang tahu, semua membisu. Sekeping luka di dalam hatiku. Hanya namamu dalam hidupku, terhalang jurang yang semakin jauh, semakin jauh. Dalam derita ku rela, semoga engkau hidup bersamanya. Hanya pintaku doamu, oh sayang, semoga Tuhan tabahkan hatiku. Cintailah dirinya dengan kaki sayangmu. Hanya namamu dalam hidupku, terhalang jurang yang semakin jauh, semakin jauh. Dalam jerita ku rela, semoga engkau hidup bersamanya. Hanya pintaku doamu, oh sayang, semoga Tuhan tabahkan hatiku. Cintailah dirinya dengan kasih sayangmu. Hanya namamu dalam hidupku, terhalang jurang yang semakin jauh, semakin jauh.